Pendeta Saifuddin, Anda harus paham, Indonesia adalah rumah besar yang di dalamnya ada 6 kamar, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Saya meyakini, selama orang Indonesia kembali ke kamarnya masing-masing tidak akan pernah terjadi masalah. Yang akan menjadi masalah adalah ketika kita kembali ke kamarnya orang lain, membuat keributan dan keonaran di kamar orang lain. Pendapat Anda tentang Al-Quran, tentang penghapusan 300 ayat Al-Quran, jelas memasuki kamar orang lain, dan ini berpotensi gaduh. Saya punya banyak kawan pendeta yang tidak setuju dengan pendapat Anda. Maka, please jangan pernah masuk ke wilayah kamar kami. Karena kalau ini Anda lakukan, Anda tidak hanya menyakiti kami umat Islam, tetapi menyakiti bangsa Indonesia. Maka, berhati-hatilah di dalam berpendapat.